الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Haddad tentang beberapa adab atau hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim kepada muslim lainnya. Di sini disebutkan wa alayka bi ta'ziyati man nazalat bihi musibah. Aku anjurkan kepada kalian, kata Habib Abdullah Haddad, agar kalian mengucapkan atau menyampaikan ta'ziyah, ungkapan duka kalian atas setiap orang yang tertimpa kepadanya suatu musibah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'azza musaban ay sabbarahu kana lahu mithlu ajri." Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah. Yang dimaksud dengan takziah adalah menghiburnya. Baik itu dengan doa atau mengingatkannya agar selalu bersabar, atau juga menunjukkan kesedihan kepadanya, maka ditulis baginya pahala yang sama dengan orang yang tertiban musibah itu. Bagaimana maksudnya? Orang yang ketiban musibah itu sebenarnya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersabar. Ingat, ketika dia bersabar. Ditulis pahala yang sangat-sangat besar sekali. Hingga terkadang saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar atas musibah yang menimpanya, itu sampai disebutkan di dalam beberapa riwayat, terkadang Allah ingin memberikan kepada seorang hamba martabat yang tinggi di sisinya. Tapi ini martabat gak bisa dicapai oleh seorang hamba dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan tahajudnya. Gak bisa dicapai. Hanya bisa dicapai dengan suatu penyakit yang menimpanya, musibah yang menimpanya, sehingga dia bersabar, baru dia mencapai martabat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Lihat. Terkadang bentuknya musibah. Tapi di balik musibah tersebut, Allah punya hikmah, punya tujuan, punya maksud yang enggak kita ketahui. Makanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menyebutkan tentang musibah. Apabila seseorang yang tertiban musibah mengetahui rahasia Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepadanya saat musibah menimpanya, maka dia enggak bakal menamakan musibah sebagai musibah, tapi dia akan menamakan musibah sebagai nikmat dari Allah. Bagaimana enggak? Seperti tadi saya katakan, terkadang bentuknya musibah, tapi di balik itu mungkin kita enggak tahu derajat martabat yang sangat tinggi di sisi Allah, Allah ingin memberikan kita melalui musibah tersebut. Itu salah satu bagian daripada nikmat yang tersembunyi di dalam musibah. Terus juga di dalam musibah tersebut mestinya kita syukur. Contoh, ya, ente lagi jalan. Ketika lagi jalan, tiba-tiba ente terperosok di dalam lubang. Begitu terperosok dalam lubang, kaki kesleo, bengkak, memar. Pastinya ente sedih, kaget. Tapi ente gak tahu, ternyata di saat yang sama teman-teman ente, ya, yang ikut jalan bersama ente gak terperosok, tapi ternyata mereka tabrak mobil. Kira-kira ini ente yang terperosok bakal bilang apa? Alhamdulillah ane nyeblos ke dalam lubang. Kalau enggak, ane ditabrak mobil habis. Betul? Kita diajak mikir. Cuf. Allah kasih ini musibah. Alhamdulillah musibah yang Allah kasih masih kecil. Bisa aja Allah kasih musibah yang lebih berat, tapi itu yang berat disingkirkan oleh Allah, digantikan dengan yang kecil. Nikmat apa bukan? Nikmat. Makanya dia bilang, alhamdulillah, ana cuma nyeblos ke lubang doang, gak sampai ketabrak ke mobil. Nikmat, makanya dia syukur. Karena itu, ini musibah yang Allah kasih, mesti yang terenukah? Baru musibah kecil gini. Allah bisa aja kasih musibah yang lebih besar. Tapi enggak. Ditolak oleh Allah dengan musibah yang kecil. Tuh lihat. Salah satu yang terkandung. Seperti yang tadi saya bilang juga. Allah pengen menyampaikan kepada martabat yang tinggi. Terus juga ketika kita sabar. Ditulis pahala berlipat ganda oleh Allah. Dan kalau kita syukur atas itu musibah, waduh, bukan cuman pahala yang berlipat ganda, anugerah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Surga. Masyaallah, kaif surga. Itu di dalam riwayat disebutkan ketika seorang hamba dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wafat anaknya. Anaknya yang masih bayi atau masih kecil wafat, meninggal. Allah kirim malaikatnya, wahai malaikatku, lihatlah keadaan hambaku, apa yang terjadi kepadanya. Malaikat melihat dan kembali kepada Allah, ya Rabb, Engkau telah mencabut nyawa buah hatinya. Allah bilang, lihat bagaimana keadaan dia. Dilihat sama malaikat, ya Rabb, Engkau mencabut nyawa buah hatinya, namun dia ridha kepadamu. Dia mengucapkan alhamdulillah segala puji bagimu. Dan dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Maka Allah bilang sama malaikatnya, wahai malaikatku, lihat, aku mengambil darinya buah hatinya yang dia paling cintai. Namun dia memuji aku, dia mengingat kepadaku, dan dia bersabar. Oleh karena itu, wahai malaikatku, bangunkan untuk hambaku istana di surga, dan namakan istana tersebut sebagai Baitul Hamad, rumah pujian kepada Allah, untuk hambaku yang bersabar ini. Nikmat apa musibah? Hah? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman terus terang berat. Tapi hakikatnya nikmat. Lihat musibah yang sebenarnya itu tahu bukan hal semacam ini. Musibah yang sebenarnya adalah ketika seseorang diharamkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang sesungguhnya. Makanya disebutkan laisal musab man faqada al ahbab walakinnal musab man hurima thawab. Orang yang ketiban musibah yang sesungguhnya bukan yang kehilangan kekasihnya, ditinggal mati sama kekasihnya, tapi orang yang ketiban musibah yang sesungguhnya adalah yang diharamkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang disebutkan, yang dikutip oleh Habib Abdullah Haddad. Orang yang menghibur, orang yang ketiban musibah, ya, mengingatkannya agar bersabar, maka Allah menuliskan baginya pahala yang sama dengan orang yang tertiban musibah tersebut. Pahala yang bagaimana? Tadi Anda sudah sebutkan. Karunia Allah, anugerah Allah, bakal orang tersebut. Makanya kita dianjurkan. Ketika ada orang yang meninggal dunia, ya, kita datang ke rumah keluarganya, kita mengucapkan Abdamallahu ajrak wa ahsana izak wa ghafara limayyitik. Naam. Wa akhlafahullah bil khalafil hasan. Kita dianjurkan ya datang bertakziah, mengucapkan rasa duka kita, dan kita katakan doanya kita, semoga Allah mengagungkan pahalamu dan mengampuni dosa kepada mayitmu ini dan menempatkannya di sorga dan memberikan kesabaran bagi yang ditinggalkan, dan Allah jadikan apa namanya tempatnya di sorga di sisi Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan ganti yang lebih baik. Itu kita dianjurkan berdoa seperti itu. Dan orang yang berdoa semacam ini digantikan musibahnya oleh Allah dengan nikmat yang berlipat ganda. Sayyidatuna Ummu Salamah, dia punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah adalah orang pertama yang berhijrah ke kota Madinah, yang sampai di kota Madinah Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah di kota Madinah. Ummu Salamah, sang istri, sangat cinta kepada suaminya. Dia teringat, diajarkan oleh Rasulullah SAW ini doa, agar Allah menggantikan untuknya itu, ya, dengan ganti yang lebih baik. Dia baca tuh doa. Tapi walaupun dia baca, terlintas di benaknya, di hatinya, siapa sih yang lebih baik dari Abu Salamah? Allah mau gantikan kepada saya yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Enggak ada. Berlalu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari masa iddah. Ketika berlalu, tahu siapa yang ngelamar dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang Rasulullah ngelamar, kaget dia. Ternyata benar doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan. Digantikan oleh Allah, kalau orang sabar, dia doa sama Allah, digantikan yang lebih baik. Nah, sejuta kali Abu Salamah enggak ada artinya dibanding satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah waktu dilamar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ana mau tolak lamaranmu? Tapi ana takut, ana khawatir." "Khawatir apa ya Ummu Salamah?" "Ada tiga hal kekurangannya ana." "Apa itu?" kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, ana ini bukan wanita muda lagi, ana udah masuk umur." Itu yang pertama. "Yang kedua, ana punya anak banyak." "Janda, punya anak." "Dan yang ketiga, ana ini pencemburu." "Engkau punya istri banyak, ana khawatir ana kurang ajar nantinya. Dan engkau adalah Rasulullah, ana bisa kualat." Maka Nabi SAW dengar gitu tersenyum bilang, "Ya Ummu Salamah, tiga perkara ini. Yang pertama, engkau bilang engkau udah masuk umur. Ketahuilah engkau enggak lebih tua dariku," kata Rasulullah. Nabi melamar Ummu Salamah usianya udah 50 tahun lebih. Ummu Salamah belum sampai ke situ. "Engkau enggak lebih tua dariku. Yang kedua, engkau bilang engkau punya anak banyak. Kalau aku menikahimu, maka anak-anakku juga jadi anak-anakku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Adapun yang ketiga, engkau pencemburu, maka aku minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan sifat cemburumu yang berlebihan itu dari hatimu." Doain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bilang, "Sejak saya didoain nama Rasulullah, tuh istri-istrinya Rasulullah semuanya tuh punya kubu-kubu sendiri, saling bersaing satu sama lain. Ana enggak tahu menahu urusan begituan. Ana udah asyik aja sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berkat doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, mudah-mudahan istri-istri kita juga dimuliakan oleh Allah dengan anugerah macam begini. Baik. Ketika tertiban musibah, ini doanya digantikan sama Allah berlipat ganda pahala, karunia dan anugerah. Kita dianjurkan. Naam. Cuman satu hal, ketika saudara kita ketiban musibah, cukup kita takziahnya itu sekali aja. Jangan tiap kali ketemu ditakziahin. Sebel dia, udah jangan diingetin lagi. Jangan diingetin lah lagi, walaupun bentuknya doa. Jangan diingetin lagi. Nah, sekali aja. Sampai itu dikasih waktu oleh para fuqaha dari sejak wafat, ente nih yang satu kampung sama ini orang hanya boleh dikasih tenggak waktu 3 hari untuk menyampaikan takziah. Lewat dari 3 hari udah gak sunnah lagi, gak dianjurkan. Kenapa? Kesian dia, udah 3 hari berlalu, ente ada depannya. Begitu terus ente gak ngucapin takziah, dia jadi ingat terus akhirnya. Ente bukan menghibur dia, tapi ganggu dia. Kecuali yang musafir. Musafir bebas. Begitu dia datang, baru dihitung 3 harinya. Nah. Terus ketiban musibah juga diingetin, enggak harus kematian. Musibah yang lain. Musibah Allah yafat, mudah-mudahan Allah jaga rumah atau ini dan itu, ya. Kita takziah. Apa maksudnya takziah? Ingetin biar sabar, ridha sama Allah. Tuh. Jangan caci maki. Jangan keluar kata-kata yang enggak bagus. Ingat Allah, istighfar, nyebut. Tuh, kalau bahasa orang dulu begitu. Lo nyebut, ingat. Nah, kita kalau bikin begitu, ditulis pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tadi saya bilang kan, musibah yang sesungguhnya sebenarnya itu apa? Adalah orang yang diharamkan pahala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu wa arda, itu pernah mengatakan di dalam ucapannya. Dahulu di kota Tarim enggak ada orang yang ketinggalan sholat jamaah. Wah, aib besar deh tuh. Hal yang paling memalukan. Habis apa yang dilakukan oleh orang-orang? Orang-orang itu dulu sebelum azan mereka udah di masjid. Sehingga al-imam enggak mengucapkan takbiratul ihram, melainkan setelah itu makmum udah siap takbiratul ihram. Takbiratul ihram orang-orang diterim, enggak ada yang ketinggalan. Apalagi sholat jamaah. Bagaimana mau ketinggalan? Apa rahasianya? Sebab tuh mereka satu kampung semuanya, agama Allah segala-galanya yang teragung di mata mereka. Hingga kalau ada satu orang ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Apa maksudnya? Kan yang sunnah imam takbir Allahu Akbar, makmum langsung buru-buru takbir, jangan diundur-undur dari waktunya, dari takbiratul ihram. Ketika dia langsung takbir, dia dinamakan, dia mendapatkan intisari sholat, namanya takbiratul ihram di belakang imam. Itu orang-orang selalu ngedapetin itu. Nggak ada yang luput. Kalau ada kebetulan satu orang luput, nggak dapetin takbiratul ihram, itu orang sekampung datang kepada ini orang, ngucapin takziah. Tahu bunyi takziahnya apa sambil dipegang tangannya? Laisal musab man faqadal ahbab, walakinnal musab man hurimat thawab. Orang yang ketiban musibah bukan orang yang ditinggal mati sama kekasihnya, tapi orang yang ketiban musibah yang sesungguhnya adalah orang yang semacam engkau ini, yang diharamkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang sekampung selama 3 hari 3 malam ngucapin duka citanya macam begini kepada tuh orang. Kapok gak kira-kira itu? Kapok gak kira-kira? Kapok udah, gak ada lagi yang tinggalin di perkara. Itu kalau ketinggalan takbiratul ihram sama imam. 3 hari 3 malam takziahnya oleh seorang sekampung begini. Tapi kalau udah ketinggalan sholat jamaah di masjid, waduh, bukan 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Terus ditaruhin apa tahu depan pintu rumahnya, ditaruhin kurung batang di depan pintu rumahnya. Orang nanya, ada yang meninggal di sini? Enggak ada yang meninggal, tapi ada orang yang hatinya mati. Siapa ini orang yang ketinggalan sholat jamaah? Ya Allah. Enggak tahu masih ada gak yang kayak begini. Mudah-mudahan Allah wujudkan lagi yang semacam ini di negeri kita. Kemudian di sini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Haddad tentang perkara yang lain lagi. Wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimin. Hati-hati, kata Imam Al-Haddad. Peringatan. Jangan ente melakukan yang namanya syamata bi ahadin minal muslimin. Apa itu artinya syamata? Wa hiya an tafraha bima yanzil bihim minal masaib. Ada orang ketiban musibah. Dia ketiban musibah. Ente ngelihat dia ketiban musibah, ente senang. Alhamdulillah, senang banget. Syukurin lo, mampus. Gak boleh. Itu namanya syamata. Kagak boleh, dilarang. Dia ketiban musibah, jangan bilang mampus. Jangan bilang syukurin, jangan. Gak boleh. Kagak boleh. Kenapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "La tudhhir syamatata bi akhik." Jangan engkau tunjukkan kebahagiaanmu atas musibah yang menimpa saudaramu. Apa kalau bahasa kita itu menari di atas penderitaan orang lain? Jangan. Orang yang berbuat semacam ini, fayu'afihullahu wa yabtali, maka Allah akan mengangkat dia dari musibahnya kepada kenikmatan, dan Allah akan menimpakan musibah itu di atas dirimu. Kalau dia kayak gitu bagaimana? Balik udah. Rugi nih orang. Khosir dunia wal akhirah wa dzalika wal khusranul mubin. Jangan Jangan dibiasain kayak begini. Wah, syukurin, mampus. Lo gak tahu gue sih, baru tahu kan sekarang siapa gue. Dari kemarin lo ganggu gue, lo jelek-jelekin gue. Sekarang lo ketiban musibah, lo baru tahu siapa gue kan. Syukurin. Gak boleh gitu-gitu. Gak boleh begitu. Beb, dia kurang ajar. Ya biarin dia kurang ajar, urusan dia sama Allah. Kurang ajarnya mana, Beb? Ya udah, ente sabar. Ente berbuat semacam itu, Allah ampunin dia, Allah maafin dia, Allah kasih balak bakal ente. Na'udzubillah. Dalam riwayat disebutkan, ya, itu musibah kan yang tadi. Musibah dalam bentuk apapun. Yang lebih hina lagi adalah mempermalukan saudara kita dengan dosa yang dia perbuat. Contoh, saudara kita bikin suatu dosa. Bilang, tuh dia, maling tuh orang. Ini orang mencuri. Dia mencuri. Tapi kita, ngelihat saudara kita mencuri, kita permalukan dia dengan dosa yang dia lakukan, yang dilakukan itu. Sehingga, karena dia mencuri, ini kita nyebarin ke orang, tuh lihat si maling tuh lagi lewat. Sama juga kayak yang tadi. Cuman bedanya kalau itu musibah, kalau ini maksiat. Gak boleh. Contoh. Na'udzubillah. Ini sering terjadi kayak begini. Ya, ada orang melakukan perzinaan. Tuh lihat. Ada. Ya, kata-kata gak enak. Ini pelacur lewat. Atau ini apa namanya. Orang-orang yang bikin maksiat begini lewat. Gak boleh kita bilang begitu. Dosa, dosanya besar. Katanya di dalam riwayat, man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yubtala bimithli ma ayyarahu bih. Barang siapa yang mempermalukan seorang muslim atas suatu dosa yang diperbuat, maka ini orang yang mempermalukan tidak akan mati melainkan setelah melakukan dosa yang sama. Na'udzubillah. Allah. Berat ya, gak enak. Orang tuh difitnah bisa tahan, sebab dia bersih. Tapi yang berat kalau dipermalukan oleh Allah, dibuka aibnya tuh, ente gak bisa hidup. Gak bisa hidup, mau pergi kemana ente kalau ente punya aib dibuka sama Allah. Ente kalau difitnah, ente bisa tahan. Sebab ente tahu diri ente bersih, ente gak salah. Difitnah ini, fitnah itu, ente bisa sabar, bisa tahan, walaupun berat. Tapi, kalau urusannya bukan fitnah, ente dipermalukan atas suatu dosa yang memang kenyataannya ente perbuat. Dibuka tuh aibnya ente sama Allah. Waduh, tuh berat. Gak bisa hidup. Mau lari kemana? Mau sembunyi di mana? Ketemu ente punya bini, ente gak bisa. Mendingan mati deh. Benar. Daripada dipermalukan sama Allah. Makanya kan dalam doa tuh kita diajarin apa? Usturna bisatrikal jamil fid din wa dunya wal akhirah, ya Rabb, tutupin kami, jangan buka aib kami. Kalau ente pengen ditutup aib ente sama Allah, tutup aibnya orang lain. Jangan ente permalukan orang atas dosa yang dia perbuat. Jangan. Habis apa? Tutupin. Rahasiain. Jaga. InsyaAllah kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah. Enak ke Islamnya ngajarin kita? Coba tuh, kalau setiap orang Islam jalanin ini akhlak, indah nih negeri, indah nih hidup. Dan kita kaum muslimin bakal menjadi panutan yang terbaik. Tahu kenapa? Generasi-generasi yang terdahulu berbondong-bondong masuk Islam. Sebab mereka melihat keindahan semacam ini. Bukan cuma sekedar ajakan, tapi mereka melihat nyata di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya ketika melihat ini mereka tertarik. Tapi coba lihat sekarang, orang kafir ngelihat keadaan muslimin kayak begini. Apakah kayak begini? Enggak, beda juga kebalikannya. Sehingga mereka, orang-orang kafir mau masuk Islam juga pikir dua kali, ya gue masuk Islam gue jadi terpuruk. Ini kenyataan gitu sekarang. Beda halnya dulu. Mereka menyaksikan, orang-orang yang non-muslim itu menyaksikan akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung dari individu setiap muslim. Allah, Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Allah jadikan kita sebagai muslim sejati. Ada Imam Syihabur Ramli, Imam Ahmad Syihabuddin bin Muhammad Ar-Ramli. Guru besar. Ketika wafat meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Begitu dikuburkan, putra beliau Imam Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli, Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Beliau berdiri di atas kuburan ayahnya, Al-Imam Syihab, sambil mengatakan, "Ayuhan nas, ishadu alayya fa inna abi hadha mimman salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Wahai manusia sekalian, bersaksikanlah suatu kesaksian yang ingin aku ungkapkan kepada kalian, bahwasanya ayahku ini, Imam Syihab Ramli, adalah termaksud orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwasanya sesungguhnya seorang muslim sejati adalah seorang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan tangan dan ucapannya. Enggak pernah caci maki orang, enggak pernah ganggu orang dengan tangannya. Seumur hidupnya bersih dari kotoran, dari gangguan kepada muslimin. Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. Itu wiridnya dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Hud bin Ali lam yu'dhi hajj. Itu wiridnya dia. Dia baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Terus ujungnya dia bilang Hud bin Ali, ayahnya Al-Habib Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas, seumur hidupnya enggak pernah ganggu orang. Itu Islam. Enak enggak kira-kira kalau seumur hidup kita enggak pernah ganggu orang? Itu manggobah yang sesungguhnya, itu kemuliaan sesungguhnya, itu kehebatan sesungguhnya, itu keperkasaan yang sesungguhnya. Ini dia. Allah jadikan kita insyaAllah sebagai muslim sejati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan ke depan akan disebutkan beberapa hal lagi. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita sekalian. Ya Rabbal Alamin, wa yajudil ajudin, wa rahman masakin, wa yadalguatul matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-Nabi al-Ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa insyaAllah kita akan mengadakan acara daurah sebagaimana acara daurah yang lalu kita adakan di Cikini, membahas tentang hijrahnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Insyaallah kali ini kita akan mengadakan daurah yang sama, membahas tentang perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara sunnah atau bid'ah. Naam, itu pembahasan daurah yang insyaallah akan diadakan di bulan Safar. La ilaha illallah. Di bulan Safar, tanggal 20 Safar, bertepatan 13 Desember 2014, hari Sabtu, 10.30 sampai jam 16.30, yang minat untuk hadir laki dan perempuan bisa langsung ngedaftar di website saya www.alhabibahmadnovaljindan.org, bisa daftar di situ. Mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Lumi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh iya juga acara-acara kemarin yang dihadiri oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, audio-audio beliau ada di website Al-Fakhriyah, di website saya juga Al-Habib Ahmad, ya, sebagaimana kutipan atau bukan kutipan, ceramah lengkap beliau yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tertulis juga ada di websitenya kita. Hampir sebagian besar, sisanya yang belum selesai masih dalam proses. Ya, antum bisa ngambil manfaat dari situ. Kabarin teman-teman, bagi-bagi. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Allah jadikan apa yang mereka sampaikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah. الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا يجعل العين حياة دان ليلة سامرنا نكش الدان من ما نسليم لف معنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمنا من سنة البارد ليلة لا لا ترسينا يوم موسى كتب اسمين ونحن اشتعلينا الله الله يا الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا من نظر منه برقى صاح من هوانا من سمع أن تلمى زون يحشاه يبنى الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وار تمتحنا يا الله يرحم قدامه وانظر رفعي النهم عنا مثل ذولا أغلي ذا قوه من قبل كنا الله الله يا الله الله الله يا الله وارحم ولا حنا أهل حضرات اليمين شربهم قد شاربنا والذي عاصرونا ما دروا إيش معنا الله الله يا الله يا الله جمع أحوالنا وار حم ولا تمتحنا من شراب المحبة وسفا لشاربنا واستبعنا من قدا الهوى واغتبقنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمع الأحوالنا وار تمتحنا كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا يستمع فضلنا ناس الكتاب المبين الله الله يا الله يا الله جمع أحوالنا حم ولا تمتحنا أهل بيت النبي للوفا واليقينا هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا الله الله الله الله يا الله جمع أحوالنا وار تحنا بالعوافي في الدار والكل منا جمع أحوالنا وار حم ولا تمتحنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمع أحوالنا وارحم ولا تمتحنا قبول تمام كل سورة الله شان ظهر بطن الأرواح أولياء الكون أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد نبي الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين قبول